bersamamu waktu yang lalu, seiring sejalan setujuan mesra bersamamu tak dapat terlupakan. Waktu yang lalu rembulan pun turut menyaksikan semua yang kau ucapkan. Semua itu telah berlalu, hanya tinggal kenang-kenangan. Karena tak terhindarkan saat perpisahan.